من حفظ يقرأ سياب أين حفظا فتشا بسم الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أظهر أفادع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عذق. أما اغتسلي وصلي. بسم الله. وعن عائشة رضي الله عنها إن شاء الله كتاب أنا أمير سمى مسائل بنيا مسائل داري مسائل الحيض ساتو برساتو تبي كتاب فهم الحديث إيتو يندي باب الحيض دي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين. أم حبيبة من تيابا أم حبيبة إيتو أم حبيبة سيابا أم حبيبة سيابا أم حبيبة سيابا بكان إيتو بكان يستيلي نبي تمام بنت جحش. نعم الأخت الكبرى لزينب بنت جحش أم حبيبة بنت جحش. أداء الدعاء أم حبيبة أم حبيبة يستري نبي أن أم حبيبة ينصحابة إيتو أم حبيبة ينصحابة سودارة زينب بنت جحش سودارة زينب بنت جحش تيقى سودارة semua anak Jahsh, semua perempuan, dan semua ada istihad. Qala al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, qala 3 min banati Jahsh mustihadat kulluhunna. 3 anak Jahsh yang perempuan semua ada istihadat, darah yang terus menerus. Yang pertama Ummu Habibah itu. Ummu Habibah binti Jahsh. Ummu Habibah binti Jahsh. Nombor 2 istri Nabi Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh juga mustahabah, tapi istihabatuha khafifah. Istri Nabi SAW ada istihabah Zainab binti Jahsh. Nombor 3 Himnah binti Jahsh. 3-3 anak Jahsh semua perempuan, semua ada apa? Istihabah, faedah. Semua hadis dia sahih. Hadis 3 itu sahih. Itu dalil. Hari ini medical, orang medical dia cakap sebab istihadah mayor atau sebab istihadah genetik. Tahu genetik? Apa genetik bahasa Indonesia? Hah? Keturunan. Tahu keturunan? Itu keturunan. Itu sebab 3 saudara semua ada apa? Istihadah. Subhan. Keturunan. Genetik. Faham? Dan kadang bukan genetik, tapi biasa itu genetik. Sebab ibu dia istihadah atau ada dari kaki dia yang istihadah, dia apa? Istihadah juga. Subhanallah. Wa akhta'a min man qala annaha Ummu Habiba zawjat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salah. Anna Ummu Habibata ustihidat 7 sinin. 7 sinin, 7 tahun dia dalam apa? Dia dalam apa? Istihab. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalika fa amaraha an taghtasil. Dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah macam mana? Fa amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasil. Rasulullah perintah dia untuk ambil mandi. Ambil mandi apa? Maksudnya sama hadis Fatimah binti Abi Hubaysh, kalau hari-hari kamu sudah habis. Contoh hari biasa, insyaAllah kita mau belajar masalah itu. Saya mau menjelaskan semua. Tapi biasa kalau ada satu perempuan yang haid dia mulai tanggal 1, habis tanggal 7. Faham? Faham? Khalas, kalau itu macam itu, dia ambil mandi hari apa? 7, akhir hari 7 ambil mandi. Lepas itu bisa salat, bisa macam biasa. Kalau darah keluar lagi terus menerus, tak apa. Tak ada apa-apa, macam kalau tak ada. فهم هذا. قال فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا هو اللفظ الصحيح الذي في الصحيحين. في الصحيحين فكانت تغتسل لكل صلاة. إيتو بندبات ديا دي أمبيل مدي أنتو سيتياب صلاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم برينتا ديا أنتو مندي ساتو كالي ستلا هاري كمو حيث هبيس أمبيل مدي. Tapi Ummu Habibah dari benda dia ambil mandi untuk setiap apa? Salat. ممكن سبب دي فهم سبب برينتا رسول الله أتو ممكن سبب إتو اجتهاد دي إتو يم بتول يم بنار إتو اجتهاد دي بكان أم حبيب سهجة هذا بانيا برمبوان داري صحابة يم بوات مجم إتو إنتو لبه برسه قالوا صلاة مولاي دي برقي أم بالأبا من تفي برينتا رسول الله أم بالمن دي ستلا أفا حيض وقتها بيس فهم كيتا مم بلاجر مسألة إتو مسألة بنتين جدا. وفي رواية كانت تغتسل لكل صلاة وتجمع بين الصلاتين عندي صلاة دو صلاة لم سات وقته ما سنية من دي ما شمنا دي أنبيل أنبيل تيجا من دي بكلمة تيجا من دي من دي صلاة صبوح من دي صلاة ظهر دن عصر دلم وقت عصر أن من دي المغرب عشاء دلم وقت صلاة أطا عشاء استهاد دي دي بوت جمع دن أطا من دي من دفت دي كده ما بلاجر مسألة يتو جواج apakah hukum itu bisa tak bisa khilaf ulama insyaallah pelan-pelan ilmu ambil pelan-pelan kenapa ya kalau macam itu tengok itu saya mengajar kamu macam mana antum mengajar ilmu ada abwab dalam ilmu yang tak bisa syarah sedikit persedikit ada bab-bab dalam ilmu yang syarah sedikit persedikit tak cocok, tak sahih. Kenapa? Sebab masail apa? Hah? Hubungan. Sebab masail hubungan. Tak bisa sedikit persedikit. Sedikit persedikit hilang-hilang sebab itu hubungi sama itu dan itu hubungi sama itu. Kalau anda dalam bab macam itu syarah semua masail satu sekali. Qawaid dan masail dalam satu majlis. Majlis yang lain ulang dalam cara yang lain. Majlis yang tiga ulang dalam cara apa? Lain. Jangan bagi kaidah dan masalah hari ini. Lepas besok kaidah dan masalah. An itu hubungi sama itu. Anta syarah itu kaidah dan masalah nomor dua. An dia sudah lupa kaidah dan masalah yang apa? Pertama tak bisa apa? Hubungi. Menjadi ilmu menjadi susah. Ilmu menjadi apa? Susah. Itu sebab ya akhwan fillah, kadang-kadang ustaz kamu yang merindangkan ilmu kepada kamu. Dan kadang-kadang ustaz kamu yang apa? Memberatkan ilmu kepada kamu. Faham tak faham ya akhwan? Ya ahtamil. Hakadah. Ada banyak bab dalam ilmu yang sangat mudah. Macam bab tayammum. Ada bab yang perlu fokus dan perlu apa? Perlu rabt. Rabt apa? Rabt? Tali. Ha? Tali. Ha? Talitan. Perlu tali. Ha? Kaitan, perlu kaitan dalam masalah. So, anda ambil satu mufhum. Jelas, jelas. Wahakir. Barakallah. Setelah hadith Aisyah radhiyallahu ta'ala itu, hadith Aisyah qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah SAW min inwa'id kirani. Itu masalah lain. Sekarang itu bab lain dalam al-hayd. Tengok hadith yang pertama, hadith yang dua. Hayd itu apa? Macam mana? Buat apa sama hayat itu? Ada waktu, ada. Dan sekarang dia cakap, saya Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, saya dari Rasulullah SAW kadang-kadang ambil mandi dalam apa? Dari apa? Satu apa? Satu picana, satu pekuk. Betul tak? Min ayin wahid kira, ana junub. Mafhum? Itu ahkam lain sekarang. Orang yang haid, apa yang bisa untuk dia, apa yang tak bisa. Faham tak faham? Faidah. Faidah fokus sama saya. Babul Hayr dua bagian. Babul Hayr berapa bagian? Dua bagian. Bagian yang pertama Ahkamul Hayr. Ahkam yang hubungi sama apa? Darah itu. Contoh cara darah itu apa? Darah itu apa? Macam mana keluar? Ahwal perempuan sama hayat itu. Jelas tak jelas? Yang pertama ahkam apa? Ahkamul hayat. Yang dua ahkamul hayat. Hukum-hukum apa? Hayat. Perempuan yang ada hayat itu. Bisa buat apa? Tak bisa buat apa? Contoh, contoh. Orang yang hayat bisa ambil mushaf. Bisa suntuk mushaf. Itu masalah. Haid. Bukan yang haid. Bisa cakap ayat haid, bisa sentuh, tak bisa sentuh, tak ada hubungi. Jelas tak jelas? Faham? Ada ahkamul haid. Haid maksudnya perempuan yang ada apa? Itu ahkam beda. Ahkamul haid, ahkam darah itu membungi perempuan. Darah itu ahkam apa? Jelas tak jelas? Faham tak faham? Itu ahkamul haid wa ahkamul haid. Dua bagian dalam babul haid. Siapa yang campur dalam niat, mustahil dia fahaman sama babul haid. Mustahil. Itu beda. Sampai sekarang dua hadis ini, ahkamul haid atau ahkamul haid? Ahkamul haid. Sekarang Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, saya ada Rasulullah SAW kadang-kadang ambil mandi dari satu pengkok, satu bicana. Itu ahkam apa? Haid. Bukan ahkamul haid. Saya dalam waktu saya haid, dalam waktu saya junub. Itu ahkam dia, bukan ahkam darah dia. Faham tak faham? Lepas itu setelah ahkamul haid wal haid, ada ahkamul istihadah. Ahkamul istihadah itu tak ada hubungan yang langsung sama ahkamul haid wal haid. Yang langsung tak. Tapi ikut sebab penting. Faham tak? Ahkamul istihadah itu beda. Jenis beda. Hal yang lain. Faham? Itu sebab kadang-kadang ahkam istihadah ada dalam bab tib. Kitab pengobatan. Ada bab istihadah. Sebab itu hal yang beda yang hubungi sama kesihatan perempuan, tak kesihatan, tak hubungi sama taharah, salat, siam, beda. Ada tapi sedikit, hubungi sedikit. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Mayoritas ulama mulai babul haid sama kitabul haid. Sama kitab apa? Al-haid. Sama babul haid. Babul haid sama ahkamul haid. Ma'am. Dia mulai babul haid sama ahkamul haid. Anta sekarang wajib fahaman ada beda antara haid dan haid. Apa beda? Beda yang najis haid itu, yang ahkam ikut apa? Haid itu. Bukan apa? Perempuan. Haid itu hukum beda. Faham? Lihat anduruh kalam Allah Ta'ala. Qala Allah Azza wa Jal, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. Apa al-mahid? عَنِ الْحَيْضِ. Allah Ta'ala ta'firman wa yas'alunaka 'anil haid. Allah Ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid. Nisaa, perempuan itu jangan buat jima' sama perempuan itu waktu apa? Mahid, yakni saat al-mahid itu, sebab haid itu. Hatta yatuhur, sampai dia menjadi apa? Bersih. فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُونْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Itu sama hubungi sama apa? Sama apa? Hayo. نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. Perempuan kamu Allah punya. فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ. Jangan campur itu sama itu. Nanti ingat faedah yang dari Ibn Hazm. Semua salahan di agama, mayoritas salahan di agama kita sebab apa? Sebab apa? Campur. قلة التمييز أو ضعف فيه. جنب. فهم؟ جلس. مسألة برتامة. دلم الحيض. دلم أحكام الحيض. مسألة برتامة. هريني إن شاء الله كتاب أحكام الحيض. بيسا يا أخوان. أدت النقل طاع. بيسا. Mereka berbina. Walau najir maaf. Nakhudah. Saya akan fikir habis kitab al-haid, lepas itu kita berhenti. Berhenti mungkin usaha di kalau ambil dasar setelah asal tak ada masalah. Saya fikir sampai kitab al-haid habis, kita berhenti. Saya mau fokus lebih dalam Al-Quran. Itu benda pas saja. Saya masih fikir. Kalau ada orang mau bagi nasihat, saya terima. Tapi itu benda pas saja. Baik, bismillah ya akhwan. أول مسألة في الحيض، أول مسألة يعني أنت واجب فهم إتو قاعدة إتو مسألة ديفينيسي الحيض أبا يام برتاما ديفينيسي الحيض إتو أبا كلو أنت فهم ديفينيسي إتو بطول بطول أنت فهم أنت ما فهم دسار أحكام الحيض مكان حائض أحكام أفه الحيض سؤالان yang pertama definisi haid apa jawaban darah al-haid itu darah yang keluar dari perempuan yang baligh ada bahu yang ma'ruf bentuk yang ma'ruf warna yang ma'ruf waktu awal dan waktu apa akhir ibtila min Allah taala untuk anak Adam yang perempuan itu pertama ulang lagi definisi al-haid apa darah yang keluar dari perempuan yang baligh ada bau ada warna ada bentuk yang ma'ruf ada awal waktu yang awal ada waktu yang apa akhir itu ibtila dari Allah Ta'ala untuk anak apa perempuan ibtila dan rahmat dari Allah أنت أنا أبرمفون أنا أدري عليه الصلاة والسلام سؤالنا أبا ببيدا أن ترى الصلاة على النبي والصلاة على أنبياء اللهين ببيدا أبا بقى سيف أبا ببيدا أن ترى الصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم دان صلاة على النبي اللهين ببيدا أبا Ah, perbezaan apa? Hai, Abu Salman. Ah, waktu. Apa perbezaan antara salat ala Nabi dan salat Nabi lain? Cepat. Jawapan. Salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau anda mulai nama dia wajib. Salat ala nama lain kalau anda ingat nama dia apa? Mustahab. Bukan apa? Wajib. Jelas tak jelas? Sunnah anta buat salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan taslim itu bukan untuk anbiya lain khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sama ya akhwani fillah sunnah anta buat keluarga dia alaihi salatu wassalam sama dia itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain tak ada keluarga dari keluarga dia yang bukan muslim benda betul macam Nuh Walut benda betul hadi min al-furuq so kadang-kadang kita cakap مثل Adam tak cakap alaih sallallahu alaihi wasallam bisa tapi lagi bagus kalau kita cakap apa kalau cakap apa sallallahu alaihi wasallam tapi kalau kita ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta apa wajib buat apa salat alaihi Allahumma salli wa sallim alaihi faham tak faham wahakadah surat Hud alaihi salatu wasallam bisa atau surat Hud tapi surat Muhammad dalam mushaf yang awal surat Muhammad ada sallallahu alaihi wasallam dalam mushaf yang awal ada surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada tulisan mafhum ya akhwan jelas lahat idan qulna ala ibtila anta ana adam alaihi salatu wasalam yang perempuan dari definisi al-haid anta barutahu ya akhi barakallahu fika al-haid ada cara yang ma'ruf mustahil anta campur darah al-haid sama darah yang lain dalam hal yang biasa dalam hal yang biasa jahat cara al-haid masyhur wa ma'ruf faham tak faham? Jelas tak jelas? Faham tak faham? Wadih? Cara al-haid al-haid darah al-haid ma'ruf fa'ruf jelas tak jelas? Biasa tak campur sama hal yang lain jelas? Masalah nombor dua hukum dia apa? حكم دية أطا، حكم الحيض إتو أطا. سؤال نمبر 2، حكم الحيض إتو أطا. جوابا، نجس بالإجماع، بالإجماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع المسلمين، نجس بالإجماع. سؤال نمبر 3، نجاسة الحيض مكم نجاسة بيردا كنتيل؟ جوابا، بكان نجاسة ينبيدة، نجاسة ينبيدة. سبب، سبب حال دي بيدة، فهم يا أخوان؟ بكان دلم بليهان سيابا برمبوان إتو سبب بيدة. والدليل قول الله تعالى أذى، الله عز وجل أذى. سؤال نمبر 4، سؤال نمبر 4، صفات حيض أطا، داري ديفينيسي صفات حيض أطا. جوابا sebelum saya bagi kamu jawaban, antum tahu ya akhwan fillah, darah manusia, tengok darah manusia dua, itu benefit dari medical, so antum faham. Darah manusia dua, darah yang sehat dan darah yang tak sehat. Jelas tak jelas? Darah yang sehat, darah yang sehat maksudnya warna darah kamu apa? Merah, merah dan ringan, bukan apa? Kental. Apa ringan? Ancir. Hancir. Ancir. Anancir. Itu hal darah yang biasa untuk manusia. Kalau dia sehat. Kalau darah kamu bukan sehat, darah kamu menjadi apa? Hitam dan apa? Kental. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Ada wabih. Kalau tak atau tak sihat atau ada apa merubuhan. Mafhum ya akhwan fillah? Lihada qala Allah ta'ala fi wasf al-insan. Allah jalla wa'ala kufman dalam khalaq manusia. Huwa alladhi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqah. Apa itu 'alaqah? 'Alaqah itu apa? 'Alaqah itu darah yang kental. Macam cara darah yang apa? Yang kental, sedikit darah yang kental. Nah, warna dia hitam. Hal manusia setelah nutfah, sebelum mudghah, darah yang apa? Yang kental. Sembah Allah Ta'ala alaqah. Itu bukan alaqah, tapi macam alaqah. Macam alaqah. Tahu alaqah apa ya akhwan? Alaqah itu yang apa, haiwan yang kecil yang hidup dalam air. Kalau ada apa-apa haiwan, dia apa, dia ambil darah dari haiwan. Hah? Minta, minta. Macam itu. Hadhihi alaqah fi al-lugha. Alaqah ta'alaq, ta'khudh dam. Minta. Mafhum? Macam itu, tapi sedikit, sedikit kecil. Hadha hal manusia. Warna sama, itu hitam, itu hitam betul, macam itu. Ada dam insan, wahada masyhur, masyhur, jelas masyhur itu, faham ya kawan? Fadamul hayz sama, itu dam darah, tapi sudah apa? Merubahan, bukan darah yang apa? Yang biasa, bukan darah yang biasa. Sifat dia, sifat dia kental, hitam, dan apa? Ada bau. Ada bau. Ada asam bau dalam. Hal yang masyhur. Itu sebab Allah Jalla wa'ala bagi dia sifat adha. Adha maksudnya bahaya. Bahaya kamu. Bahaya kamu sama bau, bahaya kamu sama. Adha. Itu yang biasa. Tapi antum wajib faham, al-haid itu macamitu. Tapi bukan dalam semua waktu haid. Awal haid kuat, lepas itu menjadi ringan sampai apa? Akhir rahmah, sampai menjadi biasa. Mufum ya kawan? Itu sifat yang pertama. Darah itu darah yang fasid, darah yang rosak, darah yang rosak. Damul haid darah yang rosak, yang fasid. Itu sebab kita cakap semalam tanda perempuan yang sihat kalau apa? Ada apa? Darah haid. Tanda sihat sebab dia keluar darah yang apa? Yang rosak. Jelas? Sifat nomor dua, ada awal, ada apa? Akhir. Ada awal. Soalan nomor empat. Empat atau tiga? Hah? Lima. Soalan nomor lima. Masalah masail yang merupuhan dalam hal al-mahid untuk perempuan apa? Maksudnya. Mana masalah yang utama dalam babul mahid untuk perempuan? Jawaban. Sekarang ya, apabila kenapa babul haid itu susah sedikit untuk banyak orang? Jawaban bukan sebab hal yang biasa, sebab hal yang apa? Yang tak biasa. Biasa. Kalau setiap perempuan di dunia, contoh-contoh, kalau setiap perempuan di dunia sifat haid dia macam itu, ada awal, ada akhir, tak ada masalah, maksudnya apa? Masya Allah, sangat apa? Mudah. Tapi hal bukan macam itu. Biasa. Setiap perempuan jumpa masalah kadang-kadang sama haid dia. Dan ada perempuan yang haid dia dalam hal yang bukan biasa. Itu masalah babul haid. Ulang lagi. Kenapa babul haid itu susah untuk banyak orang? Jawaban. Sebab biasa, walau perempuan dalam hal yang sihat, kadang-kadang jumpa apa? Masalah dalam haid dia. Sebab perempuan bukan mesin. Otomatis. Kadang-kadang sihat, kadang-kadang apa? Tak sihat. Contoh, satu hari perempuan itu sedih, sangat sedih, darah dia menjadi apa? Tak biasa. Dari 7 hari menjadi 3 hari. Dari 7 hari menjadi 15 hari. Sedih, sangat sedih. Mungkin. Faham? Atau ada perempuan lain yang haid dia terus menerus bukan apa? Biasa. Tak ikut definisi itu. Tapi definisi itu hal yang mayoritas yang biasa. Maksudnya yang masalah dalam babul haid sebab ahwal perempuan beda-beda. Tak bisa jaga ada 100 hal, 200 hal, 1000 hal. Tak bisa jaga macam itu. Kenapa? Sebab beda. Setiap perempuan ada hal dia. So kalau anda mau hafalkan setiap masalah dan bagi jawab untuk setiap masalah, tak bisa. Sebab banyak. So sekarang kita perlu apa? Kita perlu kaidah yang mudahkan bab itu kepada kita. Kalau kita jumpa apa-apa masalah beda, kita tembang sama kaidah itu, cari solusi. Habis. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Nah. Soalan. Kenapa Ibn Qudamah di Umdatul Ahkam mulai babul haid sama babul istihadah? Mana babul haid sini? Tengok kitabul Umdah. Hadith yang pertama, hadith siapa? Fatimah bint Abi Hubaysh. Qalat ya Rasulullah inni istihadu fala athhur afada'u salah. Itu hadith apa? Istihadah, bukan haid. Sebab itu yang masalah. Ada hadis dalam sahih hadis al-haid. Tapi dia pilihan itu. Kenapa? Sebab ini yang masalah. Yang masalah bukan hal yang biasa. Yang masalah hal yang apa? Yang bukan biasa. Itu yang masalah. Jelas tak jelas ya kawan? Faham tak faham? Dan masalah itu masalah yang pertama yang utama. Apa hal yang yang bukan apa yang kita kata sebenarnya, "Maladhi yatra'u ala haidhil mar'ati min at-taghyir." Ada soal. Tolong terima. Merupakan yang apa yang jadi dalam dalam apa dalam hayat yang merupakan hayat merupakan apa ahwal merupakan apa itu soalan utama. So kita faham babul hayat jelas jelas. Sekarang itu soalan yang utama, soalan yang imas, merupakan apa yang biasa yang setiap perempuan jumpa dalam hadis, merupakan apa? Kita mau faham. So kita tahu itu beda apa, itu beda apa, hukum ini apa, hukum ini apa. Jelas? Itu ya akhwani fillah. Besok insyaAllah, saya rasa sedikit capit insyaAllah. Besok kita masuk masalah itu yang utama. Masalah itu ya akhwan, gunun. Tahu gunun? Gunun. Kalau anda fahaman betul-betul gunun itu menjadi apa? Apa akhwan? Lantai. Bisa jalan cepat. Kalau anda tak faham kita berhaid menjadi untuk kamu apa? Gunung. Masalah itu sekarang anda jumpa ni. Kalau anda faham masalah itu, insyaAllah semua apa? Mudah. Kalau tak faham masalah itu, anda setiap hari mau apa? Sakit kepala. Mafhum ya qani fillah. Imma antakun jabal wa imma antakun sahli. Mafhum insyaAllah. Bisa insyaAllah kita belajar, tapi kita ulang semua, lepas tu jalan lagi. Baik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.